Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewata, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase, Ibin Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Sulit untuk dapat dimengerti. Dalam sikap begitu kami suara dapat melakukan semua gerakan persis dengan gambar-gambar yang terukir pada dinding gua. Gerakannya lebih berisi dan mantap apabila dibanding dengan aku yang melakukannya. Bagaimana ia bisa begitu? Sungguh hebat anak muda itu. Dia mampu menggunakan akal pikirannya untuk membaca makna dari guratan-guratan yang terpahat. Lain dengan Pinaka Swasti Ratu yang hanya mengandalkan gerakan wadaknya saja. Bukan main, bukan main, hebat, hebat. Mendengar suara tepuk tangan dari seseorang, Pinaka Swasti Ratu terkejut bukan main. Dia merasa heran. Ternyata di dalam gua ada orang lain selain dirinya dan Kamaswara. Gadis itu segera berpaling ke arah suara itu. Namun tidak dijumpai seseorang pun. Akhirnya dia beranjak dari tempatnya dan berusaha mencarinya. Hei, siapa kau? Mengapa bersembunyi? Hei, jangan lari! Hei, siapa kau kisanak? Mengapa kau menghindar? Oh, rupanya kau tidak ingin dikenali dengan menutup wajahmu seperti itu. Katakan siapa kau. Mengapa kau sembunyi-sembunyi mengintip kami? Kau lucu ke sana. Aku lucu? Apanya yang lucu? Katakan apanya yang lucu. Jangan marah-marah seperti itu, anak manis. Rupanya kau lupa pesan nenekmu ya. Bukankah kata nenekmu Kara itu cepat tua, ya kan? Jangan main-main denganku ya. Katakan cepat apanya yang lucu. Itu toh. Yang jelas yang lucu bukan hidungmu atau matamu atau bibirmu. Kau menyembahkan ke sana. Kau hadir bukannya membuat aku senang, tetapi malah menyembahkan. Aku hitung sampai tiga. Kalau kau tidak menjawab, tahan seranganku. Satu, dua, tiga. Baik. Aku katakan yang sebenarnya apa yang lucu. Yang lucu itu adalah pertanyaanmu. Mengapa kau bertanya kepadaku? Siapa kau ke sana? Siapa kau ke sana? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Mengerti? Perempuan cakep tapi kok jelek. Tahukah kau bahwa kehadiranmu di dalam gua ini bersama lelaki pemalas itu yang doyan tidur telah mengganggu tapa berataku? Mengganggu tapa beratamu? Iya. Dengar anak dugu, namaku Jalatapa. Jalatapa. Beratus-ratus tahun aku bertapa di dalam gua ini. Selama ini tidak ada satu manusia pun yang mengganggu ketenanganku. Aku bertapa dengan tenang, setenang si pemalas itu tidur. Kini tapa berataku menjadi sia-sia karena kehadiranmu yang sangat mengganggu. Mengerti? Omong kosong. Kalau kau mengatakan beratus-ratus tahun bertapa di tempat ini, pamanku, Biku Dewa Hastu, tidak mengatakan apapun tentang kau. Pamanku telah bertahun-tahun tinggal dan menggunakan gua ini. Kenapa baru sekarang kau merasa terusik? Siapa itu Biku Dewa Hastu? Aku tidak kenal dengan orang itu. Selama ini aku hanya kenal dengan diriku sendiri. Tidak ada satu orang pun datang ke sini kecuali kalian berdua yang lancang berani masuk ke dalam guaku, berbuat aneh dan pamer kedikdayaan. Sudahlah Kisanak, jangan bicara macam-macam. Aku hanya ingin kenal siapakah kau sebenarnya. Bukalah tutup wajahmu. Bocah lancang. Rupanya kau ingin mati di tanganku ya? Mengapa aku harus mati di tanganku? Ya karena tanpa berat aku menjadi pudar oleh perbuatanmu. Cita-citaku untuk beristrikan seorang bidadari dari kayangan gagal karenanya. Nah, itu sebabnya kau harus mati di tanganku. Nah, bersiaplah. Swasti Ratu melayani orang yang mengaku bernama Jalatapa dengan gesit dan terengkinas bagaikan burung sikatan yang melenting-lenting dan menyambar-nyambar. Serangannya sangat membahayakan jiwa lawannya. Namun orang aneh itu yang menutupi wajahnya dengan kain hitam mampu mengimbanginya. Bahkan akhirnya Pinaka Swasti Ratu dapat terdesak. Namun gadis itu tetap bertahan sekuat-kuatnya. Sementara itu, sewaktu kedua orang itu sedang bertarung, saat itu pula Kameswara mengakhiri semadinya. Rasanya aku membayangkan semua gerakan itu hanya dengan angan-anganku. Tetapi mengapa aku berkeringat seperti ini? Kalau begitu, apakah aku melakukan gerakan-gerakan olah kanuragan itu dengan sebenarnya? Kemana Pinaka? Mengapa aku sendirian di sini? Dan aku mendengar suara orang sedang bertempur. Bukankah itu suara Pinaka berteriak-teriak melayani lawannya? Ya, kedengarannya suara itu dari sana. Setelah melalui lorong-lorong dalam gua, Kameswara sampai pada sebuah lorong yang lapang. Dia melihat Pinaka Swasti Ratu sangat terdesak melayani lawannya. Kameswara menjadi tegang, kemudian dia melompat mundur dan segera mengambil sikap. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Tetapi aku melihat ilmu yang kau pergunakan sumbernya sama dengan ilmuku. Nah, aku ingin melihat, apakah kau juga menguasai ajian pamungkas semacam yang aku pelajari dari ayahku di Widara Kandangan? Bersiaplah, atau kau mati dengan tubuh lumat berantakan. Menyeramkan sekali kata-katamu. Jangan lakukan itu, jangan. Pinaka Swasti Ratu merasa tidak akan mampu lagi menandingi orang aneh itu. Dia segera mengambil sikap. Dia melompat mengambil jarak dan langsung berdiri tegak dengan kaki merapat. Kedua tangannya bersikap menyembah di depan dada. Tetapi beberapa saat kemudian sikapnya itu segera berubah. Perlahan-lahan gadis itu merendahkan diri sehingga kakinya agak merenggang. Dan orang aneh itu memperhatikannya dengan seksama. Kedua kaki gadis itu perlahan-lahan amblas ke dalam tanah. Dan kemudian sikapnya kembali berubah. Jemari tangan kanannya mengarah ke atas, sedangkan telapak tangan kirinya menyangga mengarah ke bawah. Dan ilmu gadis itu kini mencapai puncaknya. Orang aneh itu menahan serangan Pinaka Swasti Ratu, melindungi dadanya dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya dengan cepat sekali berusaha membentur serangan gadis itu. Maka benturan dua kekuatan tidak dapat dihindari. Akibat dari benturan itu sangat luar biasa. Pinaka Swasti Ratu terjengkang ke belakang kira-kira 10 tombak. Sedangkan orang aneh itu berguling-guling dan kemudian lompat melenting, melesat lari untuk kemudian lenyap di balik dinding goa. Dadaku rasanya sakit sekali. Apakah aku boleh menolongmu? Kameswara, tolong bantu aku, Kameswara. Aku ingin duduk. Baiklah. Dadaku rasanya nyeri sekali. Aduh. Aturlah pernapasan agar rasa sesakmu menjadi longgar. Orang yang bertarung denganku itu kemana? Pergi. Jangan pedulikan orang itu. Pusatkan perhatianmu untuk mengatur pernafasanmu dan detak jantungmu. Gadis itu kemudian mengambil sikap mengheningkan cipta. Tarikan nafasnya diaturnya dengan baik. Perlahan-lahan namun pasti, akhirnya tenaga dan aliran nafas serta detak jantungnya telah pulih kembali. Orang aneh itu sungguh luar biasa. Siapakah orang itu, Pinaka? Aku tidak tahu. Ia mengaku bernama Jalatapa, yang sedang bertapa beratus-ratus tahun di dalam gua ini. Karena menginginkan mengawini bidadari dari kayangan. Sebuah cerita yang ngawur atau lelucon yang tidak lucu. Benarkah ada orang di sini yang kehadirannya tidak diketahui oleh Paman Bipku Dewa Hastu? Mengapa pula ia harus menyembunyikan wajahnya? Apakah orang itu bukan Paman Bipku Dewa Hastu sendiri? Paman Bipku? Iya. Melihat bentuk tubuhnya, bukan Paman Bipku. Orang itu lebih gemuk. Suaranya juga lain. Aku yakin orang itu bukan Paman Bipku. Sebagaimana yang pernah aku alami, aku tidak pernah menduga siapa orang bertopeng yang membuat ulah di perguruan Pesanggaran. Ternyata orang itu adalah pamanku sendiri, Paman Prajigadi. Tapi aku yakin orang aneh itu bukan Paman Bipku. Aku melihatnya seperti aku melihat ayahku, karena mereka saudara kembar. Aku hafal betul bentuk tubuh ayahku. Kalau begitu entahlah. Setelah beberapa saat mereka melepaskan lelah, mereka segera memperhatikan seluruh ruangan dan lorong yang berada di dalam goa. Tetapi karena banyaknya lorong yang berliku-liku saling silang-menyilang, menyebabkan mereka menjadi kebingungan. Sedang orang yang mereka cari tidak juga diketemukan. Nampaknya sekarang kami sudah berangkat malam. Lihat, suasana di dalam goa berubah. Kini menjadi gelap. Aku merasa heran. Mengapa cahaya yang meski lamat-lamat saja bisa masuk ke dalam gua? Padahal gua ini tertutup. Itu menandakan adanya lubang yang dapat menghubungkan keluar gua. Tapi anehnya lubang itu belum dapat kita temukan. Kameswara, terus terang harus kukatakan, aku menaruh hormat dengan cara yang kau tempuh dalam mempelajari ilmu kanuragan yang terpahat di dinding gua. Tolong ceritakan bagaimana kau bisa melakukan semua gerakan itu demikian bagusnya, mantap dan berisi, sementara kau sedang dalam keadaan tidur. Apa yang kau katakan, Pinaka? Aku melakukan gerak olah kanuragan sementara aku tidur. Apa kau tidak menyadarinya? Aku merasa sekedar membayangkan semua gerakan itu hanya dengan angan-anganku. Aku hanya membayangkan dan aku tidak melakukan. Aku percaya kalau kau beranggapan begitu. Tapi tidakkah kau merasa aneh dengan pakaianmu yang kotor? Jadi itu jawabnya. Aku merasa hanya melakukan semadi dan membayangkan semua gerakan uragan itu hanya dalam angan-anganku. Kalau ternyata aku melakukannya dengan gerakan tubuhku, sama sekali aku tidak menyadarinya, sungguh. Aku melihat hasilnya sangat luar biasa. Baru sehari semalam kau berada di dalam gua ini, namun kau telah membuat lompatan yang jauh sekali. Tolong katakan kepadaku, bagaimana kau mampu melakukan itu? Aku hanya melakukan sesuai dengan apa yang telah dikatakan Paman Biku Dewa Hastu. Pertama, semua pahatan itu harus kau pindahkan ke dalam alam pikiran. Kemudian kosongkan jiwa dan bayangkan semua gerakan itu. Kameswara menceritakan sikap yang telah ditempuhnya untuk mengenal lebih dalam makna gerakan-gerakan ilmu kanuragan yang tergambar hasil pahatan di dinding goa. Sementara itu Pinaka Swasti Ratu mendengarkannya dengan seksama dan menumbuhkan keinginannya untuk meniru. Kameswara? Ada apa, Pinaka? Apakah kau keberatan jika aku meniru apa yang telah kau lakukan? Kau bukannya meniru. Justru itulah petunjuk yang harus kau kerjakan dari Paman Biku Dewa Hastu. Kalau begitu, baiklah. Aku akan mencobanya. Lakukanlah. Pinaka Swasti Ratu yang sudah cukup hafal dengan semua gerakan dari gambar-gambar yang terpahat di dinding goa, segera menempatkan dirinya duduk bersila di atas sebuah batu. Gadis itu segera memusatkan semua perhatiannya untuk mengosongkan jiwanya. Tidak jauh dari tempat itu, Kameswara melakukan hal yang serupa. Rasa lapar dan haus yang datang mengusik tidak mereka indahkan. Mereka sadar, melupakan rasa haus dan lapar adalah juga sebuah laku keprihatinan untuk semakin mempertajam usaha dalam mempelajarinya. Ayah, aku tidak menyangka kalau kau ternyata bukan ayah kandungku. Kau begitu sayang kepadaku, seperti kau sayang kepada ibuku. Cinta dan sayangmu sangat luhur, ayah. Sayang sekali, ibu tidak bisa selamanya mengabdi kepadamu, ayah. Ayah, aku sangat mencintaimu, seperti ibu mencintaimu. Aku akan melanjutkan pengabdian ibu untuk melayanimu. Ayah, aku bersedia menjadi istrimu, ibu dari anak-anakku. Mengapa sulit sekali memusatkan pikiranku? Terlalu banyak yang menjadi beban pikiranku. Terlalu banyak yang aku pikirkan. Pikiranku terbang kemana-mana. Sulit sekali mengosongkan jiwaku. Oh, hebat. Dengan mudah Kameswara dapat segera mengosongkan segala pikirannya. Ia sekarang mulai bangkit dan bergerak. Mengapa aku tidak bisa melakukan seperti yang ia lakukan? malam telah larut, Pinaka Swasti Ratu melewati malam itu dengan perasaan resah. Pikirannya melayang kemana-mana. Wujud ibu dan ayahnya muncul saling berganti dalam alam pikirannya. Dia tidak dapat berkonsentrasi sampai akhirnya pagi pun datang. Mengapa kau memandangku seperti itu, Pinaka? Aku iri kepadamu. Iri? Apa yang kau irikan? Kau bisa melakukannya, tapi aku tidak. Bagaimana kalau aku mencoba menuntunmu? Apakah akan membuatmu tersinggung? Tidak. Baiklah, mari ikuti aku. Kemana? Ikuti saja aku. Nah, bukankah itu patung ibumu? Iya, kenapa? Lakukanlah di hadapan patung ibumu. Dan kau bayangkan seolah-olah di hadapanmu, ibumu sedang memperhatikanmu. Oh, aku mengerti apa yang kau maksudkan, Kameswara. Terima kasih, kau telah membuka mataku. Aku akan melakukan seperti apa yang kau nasihatkan. Pinaka Swasti Ratu segera bersujud di hadapan patung ibunya. Terasa ada rasa getar yang sangat luar biasa bergejolak di dalam dadanya. Pinaka Swasti Ratu melangkah mendekati patung itu dan memeluknya, seolah membayangkan tengah memeluk ibunya yang sebenarnya. Gadis itu kemudian duduk di atas batu persis di hadapan patung ibunya dan segera memejamkan mata. Maka mulailah Pinaka Swasti Ratu memusatkan pikirannya pada gerakan gambar yang berada di dinding goa. Di hadapan patung ibunya, Pinaka Swasti Ratu berhasil memusatkan pikirannya. Mudah-mudahan saja ia berhasil menembus batas belenggu yang mengekang jiwanya. Oh, kurang ajar. Siapa yang melempar pisau? Jangan lari! Kok ujungku lari? Bukan kau perlu ngejar aku dengan berlari? Kameswara segera mengejar orang yang tiba-tiba menyerangnya. Namun nampaknya orang itu jauh lebih mengenal situasi di dalam gua itu, sehingga beberapa saat kemudian ia kehilangan buruannya. Setan alas, orang aneh itu lenyap. Sekarang dia pasti tengah memperhatikan aku. Ya, entah dari ruangan mana. Hai, Kisanak. Kisanak yang bermimpi menggapai kayangan, keluarlah, jangan seperti pengecut. Bersikaplah jantan, jangan sembunyi-sembunyian seperti anak kecil. Atau memang kau pengecut yang sebenarnya? Hei, anak muda yang sok pamer padut kalian. Aku bukan si bangsa pengecut seperti yang kau katakan. Kurang ajar. Ia berada di belakangku. Hei, anak muda. Tunggu-tunggu mengejarku. Kau kurang kerjaan ya? Kau telah membuat aku penasaran, Kisanak. Justru kau lah yang telah membuat aku marah. Kalian tidak tahu diri. Berani menggunakan tempat ini dan mengganggu tapa berataku. Kurang ajar! Omong kosong dengan segala tapa berata dan gegayuhan ingin memperistri bidadari dari kayangan. Meskipun kau tutup wajahmu, aku sudah tahu siapa kau sebenarnya. Sudahlah, jangan banyak mulut. Nggak kau dari sini. Sudahlah, Paman. Aku tahu kalau kau adalah Paman Biku Dewa Hastu. Siapa itu Dewa Hastu? Aku tidak kenal dengan orang itu. Kalau kau ingin melihat wajahku, aku akan membuka penutup wajah ini. Setelah itu, aku akan segera membunuhmu. Nah, lihatlah baik-baik siapa aku ini. Kau sudah melihat wajahku kan? Apakah aku orang yang bernama Dewa Hastu? Dugaanmu meleset jauh, anak muda. Sudah aku katakan, aku bernama Jalatapa, penghuni gua ini. Sekarang bersiap-siaplah untuk pergi ke neraka, ke surga. Ternyata dugaanku salah besar. Orang itu bukan paman Biku Dewa Hastu. Hai, orang aneh. Aku sudah siap pergi ke surga. Aku malah senang dapat cepat-cepat pergi ke surga, karena di sana banyak bidadari, dan aku akan mengawininya. Kamu suara sangat terkejut melihat wajah orang itu yang ternyata bukan Dewa Hastu seperti perkiraannya selama ini. Dia tidak mampu berpikir lagi karena serangan-serangan orang aneh itu begitu cepatnya dan sangat mematikan. Sampai-sampai dia tidak sempat memperhatikan wajah lawannya yang memiliki wajah yang buruk, penuh dengan totol-totol dan guratan yang tidak beraturan. Orang itu terus merangsek dengan gencarnya, seolah tidak memberikan kesempatan untuk memperhatikan wajahnya dengan cermat. Kau mati di tanganku, anak muda. Maaf, Kisanak. Lebih baik kita hentikan pertikaian ini, dan kita dapat bicara baik-baik. Tidak bisa. Bukankah kau bukan pengajut? Ya, pengajut! Katakan ini lagi. Awas, labumu! Sementara itu, di hadapan patung gambar ibunya, Pinaka Swasti Ratu seperti dituntut untuk berbuat sebaik-baiknya. Gadis itu telah mampu memisahkan jiwanya dengan badan wadaknya. Jiwanya melayang-layang, melakukan semua gerak olah kanuragan. Kemudian sukmanya itu menuntun badan wadaknya untuk melakukan hal yang sama. Tubuh gadis itu yang tadi diam terpekur bersemadi, kini berdiri dan melakukan gerakan olah kanuragan. Pertempuran itu semakin lama semakin keras. Hameswara melayani lawannya masih belum merasa perlu menggunakan ilmu andalannya yang ia dapat daripada pokan Pesanggaran. Anak muda itu masih menggunakan ilmu yang ia sadap langsung dari dalam gua itu. Apa maksud sebenarnya dari orang aneh ini? Ia merangsakku. Akan tetapi yang aku rasakan dan aku lihat, orang ini seperti tengah menunjukkan beberapa gerakan olah kanuragan kepadaku. Siapakah sebenarnya orang ini? Awas! Lihat seranganku ini kalau kau tidak ingin kepalamu lepas ya! Iya! Benar dugaanku. Orang ini justru tengah membimbingku untuk mengenali ilmu itu dengan lebih cermat. Dia terus bertahan melayani serangan orang itu sambil memperhatikannya. Dan pada akhirnya, dia tidak ragu-ragu lagi. Dia melompat mundur. Hei, apa yang kau lakukan? Aku tidak ingin mati terbunuh di tanganmu, Kisanak. Aku akan menggunakan ajian pamungkasku. Maaf, aku akan mengatakan dengan jujur. Inilah ilmu riung laut. Kenapa kau gunakan ilmu itu, Apa salahnya? Seharusnya kau gunakan ilmu yang kau pelajari dari dinding goa itu. Aku bebas menentukan apa yang aku inginkan. Baik kalau begitu. Lihat apa yang akan aku lakukan untuk menghadapimu. Yap. Oh, bukan main. Ia berubah menjadi tiga perwujudan. Kau bisa memilih mana aku dengan wujudku yang sebenarnya. Lakukanlah. Ini salah satu ilmu andalanku. Namanya Kakang Barep Abdi Bungsu. Jantung Kameswara bagaikan berhenti berdetak menyaksikan kemampuan yang sangat luar biasa dari lawannya. Orang itu tiba-tiba berubah menjadi tiga perwujudan. Ketiganya bergerak cepat dan membaurkan diri. Kemudian dari tiga arah mengepung Kameswara. Anak muda itu menjadi bingung untuk menentukan mana yang asli dari tiga perwujudan itu. Kameswara memusatkan kemampuan riung laut, segera melompat menyerang salah satu di antara mereka. Yuk! lenyap anak muda, karena yang kau serang hanyalah bayangan semuku. Sedangkan yang asli ini aku yang asli. Aku beri kesempatan padamu anak muda. Kau telah menumbuhkan rasa penasaranku, karena dalam waktu yang sangat singkat kau telah berhasil melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Besok atau kapanpun jika kau berhasil mengungkapkan kemampuan pamungkas pada ilmu dinding goa itu, kita adu lagi siapa yang lebih kuat, aku atau kau. Sampai bertemu lagi. Hei, paman, tunggu. Setelah tenaganya terperas habis-habisan melawan orang misterius di dalam goa, Kameswara berjalan tertatih-tatih ke tempat di mana Pinaka Swasti Ratu sedang bersemadi. Sementara itu, gadis pemimpin perguruan Widara Kandangan itu ternyata mampu mengikuti jejak Kameswara. Berkonsentrasi, dan kini ia tengah melakukan gerakan olah kanuragan di luar kemampuan dan kemauannya sendiri. Ia seperti mendapatkan tambahan kekuatan. Gadis itu terus bergerak dan bergerak cepat dan tangkas, sedangkan Kameswara memperhatikan sambil mempelajarinya dengan seksama. Sampai pada akhirnya gerakan gadis itu semakin mengendor, lambat dan semakin lambat, dan kemudian dia terhuyung-huyung. Pinaka mulai menyelesaikan gerakannya. Oh, ia mau terjatuh. Apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa kau memelukku? Kurang ajar. Tunggu. Aku tidak bermaksud kurang ajar. Kau hampir saja terjatuh, dan aku segera menangkapmu, menolongmu. Apa yang telah terjadi padaku? Seperti yang aku alami, kau berhasil memisahkan jiwa dari ragamu. Ketika kau kembali pada keadaan semula, keseimbangan tubuh dan pikiranmu tidak selaras, maka kau hampir terjatuh. Maaf, aku telah berprasangka buruk kepadamu, Kameswara. Bisakah kau ceritakan apa yang telah aku lakukan? Dan apakah itu seperti yang diharapkan oleh Paman Biku Dewa Hastu? Kameswara segera menceritakan dengan jelas apa yang telah dilihatnya atas apa yang telah dilakukan oleh Pinaka Swasti Ratu. Gadis itu merasa terharu sekali, dan kemudian dengan tergesa-gesa, dia beranjak mendekati patung ibunya. Dipeluknya patung itu erat-erat, dan diciuminya berulang-ulang. Ledakan tangis pun tak dapat dihindarkan. Air matanya membasahi tubuh patung ibunya itu. Sementara waktu berlalu dengan cepat, hari demi hari telah mereka lalui di dalam goa. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu melewati hari-hari itu dengan rasa lapar dan haus. Keprihatinan atau laku yang tengah mereka jalani itu ternyata berpengaruh untuk menahan rasa lapar. Tubuhmu menjadi kurus, Kameswara. Iya, dan kau juga, Pinaka. Tubuhmu sangat susut. Tetapi aku melihat tatapan matamu semakin bersinar, menyala dan penuh semangat. Kau pun begitu. Bagaimana kalau kita melatihnya dengan berpasangan? Maksudmu kita berlatih tarung? Baik, itu memang sangat baik kita lakukan. Kameswara tersenyum melihat tiba-tiba telah muncul perwujudan Pinaka Swasti Ratu yang lain, sehingga gadis itu telah menjadi tiga sosok. Kameswara pun tidak mau kalah. Dia melakukan hal yang serupa. Dua sosok tubuh Kameswara melangkah ke samping tubuh asli Pinaka Swasti Ratu. Semua sosok tubuh itu tersenyum, entah apa maknanya. dan tiba-tiba mereka melompat. Maka kaburlah, masing-masing tidak mengetahui mana wujud mereka yang asli. Hat! Hat! Iya! Hat! Iya! Iya! Bagaimana, Pinaka? Apakah kau bisa memilih yang mana aku sebenarnya? Terus terang aku bingung. Aku tidak bisa memilihmu mana dirimu yang sebenarnya. Tapi bagaimana dengan kau? Apakah bisa menentukan mana aku yang sebenarnya? Sama. Aku juga sulit menentukannya. Hei! Nah, inilah diriku yang sebenarnya. Dua sosok tubuhku yang lain telah lenyap. Inilah aku, Kameswara. Dua sosok tubuhku yang lain telah raib. Oh, tidak sia-sia kita berhari-hari tinggal di dalam gua ini. Kita telah dapat memenuhi keinginan Paman Biku Dewa Hastu. Tapi, mengapa beliau belum juga datang? Seandainya ia datang, aku ingin menunjukkan keberhasilan kita ini, Pinaka. Kameswara, apakah kita harus menunggu beliau? Padahal kita sudah sangat membutuhkan makanan. Bagaimana kalau kita berusaha keluar dari gua ini, Kameswara? Iya, kita memang harus berusaha. Mari kita bersama-sama menggempur tumpukan batu-batu yang menutupi pintu gua ini. Kameswara segera melangkah mendekati mulut gua itu. Sedangkan Pinaka Swasti Ratu mendekati patung ibunya. Patung itu diusap-usapnya dan dibersihkannya debu-debu yang melekat pada patung itu. Ibu, aku dapat membayangkan betapa menderitanya ibu ketika aku berada dalam kandungan ibu sampai ibu melahirkan diriku. Bu, aku bersumpah di hadapan patung ibu. Aku akan melanjutkan kasih sayang yang ibu berikan kepada ayah. Dan aku berjanji untuk mencari orang yang menjadi penyebab penderitaan ibu dan penderitaan kita semua. Aku akan membalas sakit hati ibu, Bu. Restuilah aku, ibu. Perlahan-lahan sambil melangkah mundur, yaitu meninggalkan patung ibunya. Pandangannya tidak lepas dari patung. Kemudian dia segera berbalik dan berlari mendekati Kameswara yang sedang mengamati tumpukan batu-batu yang menutupi pintu goa. Beberapa saat kemudian, mereka segera mengambil ancang-ancang. Mudah-mudahan usaha kita berhasil. Mari kita pusatkan serangan kita pada satu sasaran. Kau sudah siap, Pinaka? Aku siap. Kemudian secara bersama-sama, mereka melakukan sikap mengeterapkan ilmu yang telah mereka pelajari masing-masing. Kedua anak manusia itu merenggangkan kakinya, kemudian kaki kirinya diputar ke samping. Selanjutnya mereka berdiri dengan kaki terentang, kedua tangan tergenggam di atas pinggang. Dan selanjutnya, tangan kanan mereka perlahan-lahan mendekati tangan kiri, kemudian bersentuhan saling mengkait, dan kemudian serentak. Akhirnya kita berhasil. Mari kita tinggalkan gua ini. Kedua anak muda itu segera keluar sambil melompati batu-batu yang berserakan. Dan setibanya mereka di luar, mereka menjadi terkejut. Paras menakutkan itu, Kameswara. Orang itulah yang bernama Jalatapa. Pertapa misterius yang mengganggu kita. Jadi dugaanmu meleset, kan? Bukankah kau menduga orang itu Paman Biku Dewa Hastu? Iya, tapi ternyata bukan. Wajah itu memang bukan wajah Paman Biku Dewa Hastu. Kau perhatikan saja sendiri. benar-benar hebat, anak muda. Kalian berdua mampu menghancurkan tumpukan batu-batu sebesar kerbau yang aku gunakan untuk menutup goa. Oh, rupanya kaulah yang telah melakukannya. Pantes. Oh iya, aku yang melakukannya. Sengaja kalian aku rangkep di dalam goa, tahu? Karena kalian telah berbuat lancang. Berani masuk ke dalam goa itu, mengusik ketenangan tapa berataku. Mengganggu gegayuhan beristrikan bidadari. Jangan lancang, Kondo, ya. Itu gegayuhan luhur, tahu? Maaf, Kisanak. Sebenarnya apakah yang Kisanak kehendaki dari kami? Kematian kalian berdua. Kisanak, sebaiknya kita akhiri teka-teki yang Kisanak lakukan. Saya sangat berterima kasih atas petunjuk-petunjuk yang telah Kisanak berikan. Petunjuk apa? Aku tidak merasa memberikan petunjuk apapun padamu. Atas petunjuk Kisanak, kami telah berhasil menguasai ilmu Kakang Barep adik bungsu. Oh iya? Wah, hebat. Hebat. Coba kau tunjukkan padaku. Aku ingin melihat apakah kau pantas menguasai ilmu itu. Ayo, hah? Ayo. Baiklah. Kalau memang Kisanak menghendakinya, semoga Kisanak tidak merasa kecewa. Kedua anak muda itu pun memperagakan ilmu yang mereka pelajari di dalam goa. Orang aneh itu memperhatikannya dengan seksama. Di bibirnya terkulum senyum yang sangat manis, seakan menggambarkan kepuasan. Beberapa saat peragaan berjalan, dan akhirnya... Bagaimana Kisanak? Meski kau kaburkan tubuhmu menjadi tiga perwujudan seperti itu, tidak sulit bagiku untuk menentukan perwujudan kalian yang sebenarnya. Baiklah, kami akan mencoba sekali lagi dan berusaha supaya Kisanak tidak sampai mengenalinya lagi. Bagaimana? Boleh, boleh, boleh. Ayo silakan, mulailah. Nah, sekarang aku ingin memastikan apakah kau bisa menyembunyikan diri kalian dari tatapan mataku. Awas! Terima serangan kini. Terjadilah pertarungan. Orang yang berparas jelek itu, yang di wajahnya penuh dengan totol-totol dan guratan tak beraturan, dikeroyok oleh kedua anak muda itu secara bersamaan dengan perwujudannya. Beberapa saat pertarungan itu berlangsung. Tenang, kaulah perwujudan yang sebenarnya. Dan kau juga anak manis, tapi gemar menangis. Mainan anak-anak, perwujudan semu yang tidak bermutu, tidak ada artinya sama sekali bagiku. Anak-anak muda, walaupun tidak bermutu, tapi aku tetap kagum dengan kemampuan kalian yang mampu menjebolkan tumpukan batu-batu. Ya. Sekarang mari kita bertarung. Keluarkan ilmu pamungkas kalian. Tunggu Kisanak. Tidak ada yang perlu ditunggu. Awas ya, aku segera mulai ini. Pinaka, jangan tertegun. Bersiaplah kalau kau tidak ingin lebur jadi debu. Itu bagus, bagus. Itu yang aku kehendaki. Ayo. Yeah. Beberapa saat mereka bertarung, kedua anak muda itu ternyata dengan mudahnya dapat terdesak. Dan pada saat benturan terjadi, kedua anak muda itu terpental jauh dan tercengang. Mereka berguling-guling di pasir. Orang aneh itu hanya bergetar dan dengan mantap kembali mengambil kuda-kuda. Terlihat jelas orang itu memang jauh lebih kuat. Kedua anak muda itu merasakan pedih dan darah mengalir dari bibir mereka. Luar biasa, kalian memang hebat. Meski kalian belum mampu mengimbangi aku, namun harus aku katakan ya, kalian telah berhasil menguasai ilmu itu. Ya. Nah, sekarang aku tidak merasa keberatan kalau kalian ingin mengetahui siapa aku sebenarnya. Gabungan kekuatan pamungkas yang terlontar dari tangan-tangan perkasa Pinaka Swasti Ratu dan Kameswara menyebabkan tumpukan batu-batu besar yang menyumbat gua itu berantakan. Di depan gua mereka harus bertarung dengan orang yang selama ini membayangi mereka di dalam gua. Oh, anak-anakku, perhatikan wajahku ini, apa? Sudah waktunya aku memperkenalkan diriku. Siapa aku yang sebenarnya? Ah, ternyata orang itu menggunakan topeng penutup wajah. Nah, topeng sudah aku lepas. Sekarang tentu kalian mengenalku, bukan? Ah, Paman! Paman Dewa Hastu! Jadi, yang selama ini berada di dalam gua adalah Paman Biku Dewa Hastu? Benar, Ndur. Hanya dengan cara semacam inilah, Paman bisa memaksa kalian untuk mempelajari ilmu kanuragan yang Paman pahatkan di dinding gua itu. Dan ternyata kalian berdua tidak mengecewakan. Terima kasih, Paman. Mulanya memang saya menduga bahwa pamanlah yang selama ini membayangi kami. Ya, baiklah anak muda. Kau memang pandai. Akan tetapi kau tetap terkecoh. Dah, sekarang kalian telah memiliki ilmu yang cukup untuk bekal kalian dalam menghadapi segala marbah. Kalian masih muda. Segala sesuatunya masih bisa berkembang. Aku berharap ilmu yang kalian miliki semata-mata adalah untuk menjaga diri dan membela perbuatan kebajikan. Dan selain itu, kalian bisa menyempurnakan dan semakin mematangkannya. Nah, kalianlah yang Paman harapkan akan membela perguruan Wulan Sumira. Ilmu kanuragan yang baru saja kalian pelajari adalah sekedar sebuah ilmu dari sekian banyak ilmu yang ada dalam kehidupan ini. Manakala kalian berbicara soal manfaat, maka tergantung kalian yang menggunakannya. Nah, anak-anakku, marilah obrolan ini kita teruskan saja sambil duduk-duduk di atas batu di tepi pantai sebelah sana itu. Ayo, kita tinggalkan gua ini. Nah, anak-anakku, lihatlah betapa luas pantai ini. Airnya bersih, ikannya banyak, dan dipandangnya sangat indah. Pantai ini sangat memberi manfaat untuk kehidupan, untuk semua makhluk hidup yang mengisi maya pada ini. Marilah kita contoh pantai ini, anak-anakku. Kita pun harus berguna untuk kehidupan. Jadikan diri kita bersih dari keinginan-keinginan yang akan merugikan masyarakat banyak. dan jadikan diri kita untuk menjadi panutan masyarakat banyak atas perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sekarang tibalah saatnya aku memberitahu kalian bahwa ilmu pamungkas yang kau gunakan untuk menjebol pintu gua itu ada pantangannya. Pantangan? Apakah pantangannya, Paman? Kamaswara dan kau juga, Pinaka. Bagi sesama mereka yang mempelajari ilmu Wulan Sumirat, terlebih-lebih yang menguasai Aji Raga Bajra yang tadi kalian pergunakan untuk menggempur batu-batu besar penutup pintu goa, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Mendengar kata-kata itu, Kameswara melirik ke arah gadis yang duduk di sebelahnya. Tetapi gadis itu tidak terpengaruh dengan kata-kata pamannya. Dia tertunduk dengan pandangan mata ke tanah. Tidak ada gejolak sedikit pun di dalam hatinya. Hatinya sudah terpatri pada ayahnya. Cinta sucinya akan dipersembahkan kepada bekas suami ibunya yang bernama Galuh Urang. Banyak petuah-petuah yang diberikan oleh orang tua itu. Dan tidak terasa, hari pun semakin petang. Orang tua itu mengajak mereka untuk meninggalkan pantai, kembali ke rumahnya di tepian pantai pesisir Paralingga. Bagaimana dengan rencanamu selanjutnya, Pinaka? Terserah kepadamu, Kameswara. Kita boleh pergi ke Pandaringan, kemudian baru ke kota Raja Kediri, atau sebaliknya. Aku bisa mengalah, Pinaka. Keperluanmu lebih mendesak. Aku dapat menunda dengan keperluanku. Apakah tidak sebaiknya kita pergi sendiri-sendiri? Maksudmu, kita berpisah? Sebenarnya menyenangkan sekali aku bisa menemanimu pergi ke kota Raja Kediri. Akan tetapi, ada beberapa hal yang tiba-tiba harus menjadi pertimbanganku. Aku harus segera menyusul ayahku ke Pandaringan. Kemudian, seperti yang telah dikatakan Paman Biku Dewa Hastu, tentang pantangan ilmu Wulan Sumirat, kita sebaiknya mulai membuat jarak untuk menjaga kemungkinan. Oh, iya. Kau benar, Pinaka. Sebaiknya memang kita berpisah. Tetapi mengenai pantangan, sepertinya ada sesuatu yang aneh. Aneh? Entah apa itu, iya. Anehnya di mana? Sudah kukatakan, jawabannya aku tidak tahu. Mungkin persyaratan itu hanya berlaku untuk kita berdua saja. Iya, dugaanmu mungkin benar, Kameswara. Pasti ada sesuatu maksud di balik apa yang telah dikatakan Paman Biku Dewa Hastu. Tapi sebaiknya kita tidak perlu mempersoalkannya. Iya, kita memang tidak perlu mempersoalkannya. Yang perlu adalah menjaganya. Yang penting bagiku sekarang adalah mencari calon suamiku, yaitu ayahku. Sekarang aku sudah siap menjadi istri ayahku. Yang kau maksud menjadi istri ayahmu? Selama ini aku mendambakan bahwa ayahku akan mempersunting diriku menjadi istrinya. Selama ini aku selalu berangan-angan. Ah, betapa bahagianya jika aku bisa membahagiakan ayahku dengan menjadi istrinya. Ah, kesempatan itu kini lebih terbuka karena ayah Galuh Urang adalah bukan ayahku yang sebenarnya. Bukan orang yang menitikkan benih di rahim ibu yang menjadi lantaran aku lahir ke bumi. Kau mengerti, Kameswara? Oh, jagat Dewa Batara. Ada apa, Kameswara? Aku mengerti sekarang. Agaknya hal itulah yang menjadi jawaban di balik rahasia pantangan itu. Rasanya persyaratan yang dikatakan Paman Biku Dewa Hastu itu adalah ditujukan kepadamu dan kepada ayahmu. Apakah bukan suatu kekeliruan kalau kau membiarkan perasaan itu tumbuh di angan-anganmu, Pinaka? Jika kau menjadi istri ayahmu, yang sebenarnya harus kau panggil Paman, Paman Galuh Urang, artinya kau menjadi istri dari pamanmu sendiri. Bukankah Paman Galuh Urang itu ternyata bukan ayahmu sejati? Beliau adalah adik ayahmu yang sejati, yaitu Sakyamurti. Mendadak warna merah meronai wajah gadis itu. Hatinya bergetar. terasa ucapan Kameswara sangat menyakitkan. Namun gadis itu tidak bisa mengelak, karena semuanya itu memang benar. Ayah Galuh Urang adalah memang pamannya sendiri. Tidak terasa setitik air bening jatuh dari matanya. Gadis itu terdiam. Oh, maafkan aku, Pinaka. Bukan maksudku untuk membuatmu sedih. Aku hanya ingin kau berpikir kembali tentang keinginan itu. Kedua anak muda itu berdiam diri. Gadis itu berusaha menghentikan isak tangisnya. Sebentar-sebentar dihapus air matanya. Suasana sangat hening. Tidak terasa malam pun datang. Anak-anakku, telah beberapa hari kalian berada di sini. Sekarang mulailah berpacu dengan waktu. Pergilah kalian berdua, tinggalkan tempat ini. Bukankah kalian mempunyai banyak persoalan yang harus diselesaikan? Nah, pergilah. Dan jangan lupa, kalian harus saling bahu-membahu. Berbagai macam aral melintang dan bahaya akan kalian temui di sepanjang perjalanan. Dan apapun yang kalian temukan, selalu pergunakan akal dan ketenangan dalam berpikir. Jangan larut dalam golak perasaan. Aku mohon doa restu, Paman. Saya pun mengharap restu, Paman. Dan saya mohon diri. Terima kasih atas bekal yang telah Paman berikan. Iya. Baiklah. Aku merestui kalian. Doaku selalu menyertaimu, anak-anak. Sampaikan salamku pada ayahmu, Lu. Akan saya sampaikan, Paman. Pinaka, tunggu dulu. Ada apa, Kameswara? Apakah kita harus mengambil jalan sendiri-sendiri? Iya. Paman Biku berpesan agar kita saling bahu-membahu menghadapi apapun. Apakah tidak sebaiknya kita selalu bersama? Aku akan mengalahkan kepentinganku. Bagaimana kalau aku ikut ke Pandaringan? Jangan, Kameswara. Lebih baik kalau urusanmu telah selesai, kau boleh menyusulku di Pandaringan. Oh, baiklah kalau begitu. Tunjukkan di mana jalan menuju ke Kota Raja Kediri. Di depan jalan ini ada sebuah persimpangan. Ambillah jalan ke kanan. Sehari perjalanan, kau akan tiba di gerbang kota raja. Sedang aku akan terus ke selatan. Baiklah, Pinaka. Selamat jalan. Mudah-mudahan kau berhasil mencari orang tuamu. Selamat jalan, Kameswara. Hiya, hiya, hiya. Kasihan Pinaka. Betapa keruhnya hati gadis itu. Semoga Hyang Widi memberikan petunjuknya. Dan kau sendiri bagaimana, Kameswara? Kau pun banyak persoalan yang harus kau selesaikan. Mereka pun berpisah setelah beberapa lama selalu bersama-sama. Pinaka Swastiratu menuju desa Pendaringan mencari ayahnya yang pergi tanpa pamit. Sedangkan Kameswara menuju kota Raja Kediri mencari orang tua kandungnya. Setelah seharian memacu kudanya, akhirnya Kameswara tiba di pintu gerbang kota raja. Pemuda itu tak habis-habisnya mengagumi keindahan kota raja. Memang sedari kecil pemuda itu tidak pernah pergi kemana-mana. Yang dikenalnya hanyalah perguruan Pesanggaran. Kota Raja tentu saja lebih indah dan lebih ramai dibanding Pesanggaran. Hanya ada dua petunjuk yang bisa aku pergunakan untuk menemukan kedua orang tua. Menurut Paman Parajigading, aku harus pergi ke sebuah gedung yang dihuni oleh keluarga Tumenggung Murtiwandawa. Petunjuk yang kedua aku dapatkan dari ayah angkatku, Ki Ageng Pesanggaran. Aku harus mencari seseorang yang memiliki pusaka seperti yang aku bawa ini. Maaf, Paman. Bolehkah saya bertanya? Bertanya soal apa? Tahukah Paman tempat tinggal Tumenggung Murtiwandawa? Tumenggung Murtiwandawa? Kisanak mencari Tumenggung Murtiwandawa? Iya, Paman. Apakah Paman tidak keberatan menunjukkannya? Tidak. Aku tidak keberatan. Mari ikuti aku. Terima kasih, Paman. Anak muda, sebaiknya kita jangan jalan bersama-sama. Berjalanlah lebih dulu supaya tidak menarik perhatian prajurit-prajurit itu. Berjalanlah terus ke arah sana. Kau akan menemukan sebuah rumah besar yang tidak terawat. Masuklah ke tempat itu. Baik, Paman. Tetapi bolehkah saya mengenal Paman? Siapakah nama Paman? Namaku Harya Wungkal. Nah, anak muda, segeralah berjalan ke sana. Baik, Paman. Sepertinya ia terkejut ketika aku menyebut nama Tumenggung Murtiwandawa. Dan nampak ia sedang memperhatikan kesibukan beberapa prajurit berkuda. Mengapa aku harus pedulikan urusan mereka? Inilah yang ditunjukkan orang itu. Baik, aku akan masuk ke rumah itu. Kameswara segera turun dari kuda tunggangannya, kemudian dituntun kudanya memasuki rumah tua itu. Kemudian kuda itu diikatkan pada sebatang pohon waru yang tumbuh di halaman rumah itu. Tenanglah. Nanti setelah urusanku selesai, aku akan mencarikan rumput yang segar buatmu. Nah, lihat itu. Di samping rumah ini, tumbuh rumput liar yang segar. Tetapi, sebaiknya kau jangan makan dulu. Kita harus minta izin dulu kepada penjaga rumah ini. Nah, itu ada penghuninya. Loh, bukankah orang itu yang bernama Harya Wungkal? Masuk, anak muda. Terima kasih, Paman. Silakan duduk, anak muda. Terima kasih, Paman. Nah, anak muda, sekarang jawablah pertanyaanku. Apa maksud dan tujuanmu mencari Tumenggung Murtiwandawa? Aneh. Justru akulah yang mempunyai keperluan untuk mendapat keterangan tentang rumah Tumenggung Murtiwandawa. Mengapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Itu bukan urusanmu. Aku hanya ingin jawaban dari setiap pertanyaanku. Ada apa ini sebenarnya? Anak muda, aku ulangi pertanyaanku. Apa maksud dan tujuanmu mencari Tumenggung Murtiwandawa? Sayang sekali. Aku tidak biasa mengobrol cerita kepada siapapun yang tidak mempunyai kepentingan dengan persoalanku. Maaf, anak muda. Jika kau terpaksa harus mendapatkan perlakuan buruk di tempat ini. Kecuali kalau kau menjawab setiap pertanyaanku. Mengerti? Kalau begitu, aku telah salah memilih orang untuk bertanya. Tapi baiklah, aku tidak akan memaksa. Lebih baik aku bertanya kepada orang lain yang mau berperilaku baik terhadapku. Selamat tinggal. Kau tidak bisa meninggalkan tempat ini. Thank you. maksudmu yang sebenarnya, Paman? Aku butuh keteranganmu. Jangan berbuat macam-macam. Ah, jangan begitu, Paman. Bukankah kita tidak mempunyai persoalan apapun? Mengapa Paman harus memaksa saya? Pantas kau bersikap melawan anak muda. Rupanya kau membawa bekal yang cukup. Dan sekarang pamer di hadapanku. Aku tidak bermaksud pamer, Paman. Akan tetapi aku harus membela diri dari tindakan sewenang-wenang. Paman, sebaiknya jangan kau lanjutkan niat jelekmu itu. Awas! Ternyata kau tidak bisa kulemehkan, anak muda. Oh, bagus. Keluar kalian semua, hei para pengecut. Keroyoklah aku. Tak sejengkal pun aku akan mundur. Ayo! Kali ini aku memang berbuat pengecut, anak muda. Harus aku akui, aku tidak mampu melawanmu seorang diri. Aku membutuhkan beberapa keterangan darimu. Anak muda, aku akan memperlakukanmu baik-baik jika kau mau mengatakan apa kepentinganmu menemui Temenggu, si penghisap darah rakyat. Agaknya kau mempunyai urusan dengan Temenggu Murti Wandawa. Bukankah begitu, Paman? Jangan banyak bicara, anak muda. Cepat sebutkan apa kepentinganmu. Sayang sekali. Aku tidak bisa memenuhi keinginanmu, Paman. Kalau begitu, baiklah. Nah, teman-teman, kepung anak muda ini. Tangkap hidup-hidup. Ayo! Kameswara berusaha sekuat tenaga menahan keroyokan lima orang. Pertarungan sudah berjalan cukup lama, tetapi Haryo Wungkal dan kawan-kawannya belum berhasil menangkap pemuda itu. Sebaliknya, Kameswara berhasil menyarangkan tendangan dan pukulannya pada pengeroyoknya. Dan pada saat ketika serangan Haryo Wungkal dan kawan-kawannya mulai melemah, kesempatan ini diambil sebaik-baiknya oleh Kameswara. Kurang ajar! Kejar dia! Kejar! Kejar! Kameswara lompat keluar dari arena pertarungan. Kemudian dengan gesitnya ia segera kabur. Beberapa saat saja, Haryo Wungkal dan kawan-kawannya sudah tidak dapat melihat pemuda itu lagi. Ternyata, anak muda itu bersembunyi di antara lorong-lorong rumah. Kameswara tidak dapat diketemukan. Dia seperti menghilang dengan begitu saja. Haryo Wungkal merasa kehilangan jejak. Akhirnya mereka kembali ke rumah tua itu. Teman-teman, aku harap kalian segera meninggalkan tempat ini. Orang itu ternyata memiliki kemampuan ulah kanuragan yang cukup tinggi. Mungkin ia segera melapor pada prajurit Kediri. Dan tempat ini segera dikepung. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Suara justru mengawasi mereka, dan dengan diam-diam pemuda itu mengikuti langkah Haryo Wungkal. Dan pada suatu kesempatan, Urusan kita belum rampung, Paman Hariwungkal. Maaf, Paman. Sarungkan kembali senjatamu. Marilah kita berbicara baik-baik. Apa sebenarnya keinginan Paman dariku? Dan sekarang aku tidak keberatan menceritakan apa keperluanku datang ke kota raja ini. Kau pasti pengikut Temenggung Penghisap Darah itu. Sama sekali salah kalau Paman menuduhku demikian. Karena aku juga belum mengenalnya. Sebenarnya ada persoalan apa antara Paman dengan Tumenggung Murti Wandawa? Percayalah, aku tidak bermaksud buruk kepada Paman. Aku tidak percaya dengan siapapun. Menyerahlah anak muda. Aku akan menyerah setelah Paman menyerah lebih dahulu. Kurang ajar. Dengan cepatnya Hariwungkal membabatkan pedangnya. Dengan tangkasnya Kameswara segera melenting ke atas dan justru seperti mengitari tubuh Hariwungkal. Gerakan pemuda itu terlampau cepat untuk dilawan oleh Hariwungkal. Manakala kakinya telah menyentuh tanah, sekali lagi Kameswara melenting ke arah yang berlawanan dan dengan kerasnya dia memukul tangan Hariwungkal. Setan alas, lanjutkan kata-katamu, Paman. Atau tanganmu akan aku patahkan. Keparat, lepaskan tanganku. Pengecut. Pengecut? Bukankah Paman yang pengecut? Paman telah mengeroyokku dan sekarang menghadapi aku dengan senjata terhunus. Bagaimana? Kau mau mengakui atau tidak? Atau aku patahkan siku tangannya? Jangan. Aku tidak peduli. Dengan senang hati aku akan mematahkan tanganmu. Jangan. Nah, kalau Paman menghendaki tanganmu tidak aku patahkan, kau harus jujur kepada dirimu sendiri bahwa kau telah kalah. Dan sekarang Paman harus menjawab setiap pertanyaanku. Kalau Paman membantah, tidak saja tangan Paman yang patah, tetapi mungkin kepalamu, Paman. Baik, saya mengalah. Kameswara segera melepaskan pelintiran tangan Hariwungkal. Sambil menghunuskan pedang, dia menekan Hariwungkal untuk duduk di sudut. Nah, ceritakan mengapa kau bermaksud buruk kepadaku. Apa alasanmu? Dan mengapa kau nampak sangat membenci Tumenggung yang bernama Murti Wandawa? Akhirnya, dengan gamblang Hariwungkal menjelaskan alasan-alasannya. Berbagai gambaran diperoleh dari keterangan itu. Sepercik simpati tumbuh di hati Kameswara pada lelaki yang hampir berumur separuh abad itu. Terima kasih, Paman. Dari ceritamu tadi, aku mendapat gambaran bagaimana keadaan Kediri pada saat ini. Mungkin karena itulah aku melihat beberapa prajurit berkelompok-kelompok dalam kewaspadaan tinggi. Apakah mereka tengah memburumu? Atau mungkin ada kelompok yang lain? Tidak ada kelompok utama yang menjadi sasaran mereka. Kami memang terdiri dari beberapa kelompok. Dengan demikian, akan menyulitkan mereka. Kami mengenal mereka. Sebaliknya mereka tidak mengenal kami. Bagaimana dengan kelompok yang menamakan Serigala Karautan? Dari mana kau mengetahui nama kelompok itu? Dalam perjalananku menuju kota raja, di sebelah barat lereng Gunung Raung, aku bertemu dengan kelompok mereka. Nah, apakah kelompok itu juga termasuk kelompok yang mempunyai hubungan pula dengan perjuangan yang kalian lakukan? Oh, bukan. Kelompok Serigala Karautan adalah kelompok perampok yang mengail di air keruh. Dalam suasana Kediri yang kisruh, mereka justru mementingkan diri sendiri. merampok, dan memperkosa. Mereka bukan dari kelompok yang mempunyai cita-cita dan perjuangan. Lalu bagaimana dengan Sri Baginda? Apakah kalian mempunyai calon yang bakal kalian tempatkan untuk menjadi maharaja di Kediri? Tidak jadi soal. Siapapun yang akan memegang tampuk pemerintahan di Kediri, bahkan Sri Baginda Kertajaya sekalipun, asal beliau menghormati apa kata para brahmana, para resi, para pandita, asal mereka memikirkan kesejahteraan kawula. Aku hormati perjuanganmu dan teman-temanmu, Hari Wungkal. Sekarang aku ingin menunjukkan sebuah pusaka. Jangan takut, Paman. Aku tidak bermaksud menikamnya ke perutmu. Aku hanya akan menunjukkan pedang pusaka ini. Peganglah, tidak apa-apa. Perhatikan dengan cermat. Pertanyaanku, kenalkah kau dengan pemilik benda semacam ini? Kau dapat dari mana benda ini, anak muda? Dari guruku. Dan dengan pedang pendek ini, aku harus melacak seseorang. Pedang pendek ini ada 2 buah. Mungkin paman mengetahui siapakah orang yang memegang pedang sejenis ini. Aku tahu siapa pemegang benda semacam ini. Tetapi untuk urusan apakah kau mencarinya? Paman, paman masih saja merasa penasaran? Katakan, siapa pemilik benda semacam ini? Baiklah, anak muda. Orang yang memiliki benda semacam ini adalah Tumenggung itu sendiri, Tumenggung Murti Wandawa. Suara terkejut mendengar jawaban itu. Hatinya menerawang, wajah gurunya terbayang. Sepertinya Ki Ageng Pesanggaran tersenyum kepadanya. Kemudian nama Murti Wandawa terngiang-ngiang di telinganya. Orang inilah yang dapat menunjukkan di mana ayahnya yang sebenarnya berada. Tetapi nama itu adalah sebuah nama yang sangat dibenci oleh orang banyak. Oh, ada banyak kuda datang mendekat. Mereka akan melewati tempat sini. Pasti mereka adalah prajurit Manggala Paraja. Kita tinggalkan tempat ini. Carilah keselamatanmu sendiri. Ketika Haryo Wungkal akan segera kabur dari tempat itu, seorang prajurit melihatnya. Oi, jangan lari! Suara mendapatkan keterangan dari Haryo Wungkal, seseorang yang kemudian dikenalnya sebagai salah seorang yang tidak menyenangi pemerintahan Kediri. Tentang orang yang sedang dicarinya, termasuk pula gambaran yang terjadi di kota Raja Kediri. Mereka segera berpisah dan bergegas meninggalkan tempat itu, karena dari arah ujung jalan muncul beberapa prajurit berkuda, dan mereka dikejarnya. Kami tidak menemukan siapapun, Kilurah. Oh, setan alas. Dari kejauhan aku melihatnya. Orang-orang yang mencurigakan. Maaf, Kilurah. Kami tidak menemukan siapapun. Kurang ajar. Kalian tidak becus bekerja. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Baik, Kilurah. Prajurit itu tampaknya bersikap keras dan kasar. Itukah gambaran para prajurit Kediri? Mereka dibayangi kecurigaan. Peduli dengan semua itu. Itu bukan urusanku. Mumpung malam mulai tiba, aku akan segera masuk ke rumah Tumenggung Murti Wandawa. Mudah-mudahan orang itu berada di rumahnya dan aku mendapatkan keterangan darinya. Sangat sunyi. Di atas langit bintang-bintang bertebaran memancarkan sinarnya yang gemerlapan. Suasana tidak seperti sebelumnya yang biasa ramai oleh anak-anak yang bermain-main di halaman rumah dan lalu-lalang anak-anak muda. Sekarang bila terdengar derap beberapa ekor kuda yang melintasi jalan, maka penunggangnya pasti para prajurit yang sedang nganglang meronda. Di sudut jalan terlihat seekor kuda yang ditunggangi lambat-lambat. Di atasnya duduk seorang anak muda dengan tenangnya. Anak muda itu adalah Kameswara yang dengan sembunyi-sembunyi mendekati sebuah rumah seorang tumenggung yang dia kenal bernama Murti Wandawa. Beberapa orang prajurit menjaga regol utama. Rumah tumenggung itu dijaga cukup ketat. Itu menandakan sikap waspada dari penghuni rumah itu. Mungkin mereka merasa banyak orang yang membencinya, sehingga takut menjadi sasaran kelompok orang yang tidak senang dengan pemerintah Kediri. Oh, sebaiknya kuda ini aku sembunyikan di sini. Aku akan melompat pagar dinding itu. Suara segera melompat ke atas dinding pagar. Sesaat kemudian dia telah melompat ke atas dahan pohon yang rimbun, sebuah pohon mangga yang tumbuh di samping halaman rumah Tumenggung Murti Wandawa. Dari atas pohon itu, anak muda itu mengintai. Luas sekali halaman rumah ini. Ada beberapa prajurit lagi yang sedang duduk di pendopo, dan dua orang prajurit yang berjaga di sudut. Aku yakin di setiap sudut di belakang rumah pasti dijaga juga oleh para prajurit. Baiklah, aku akan menyusup melalui belakang rumah. Tanpa menimbulkan suara, Kameswara lompat dari dahan, dan dengan mengendap-endap, anak muda itu mendekati dua orang prajurit yang sedang berjaga-jaga. Sebentar kemudian dia sudah berada di belakang prajurit itu. Dan dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dua orang prajurit itu segera dilumpuhkannya. Nah, dua orang ini telah aku lumpuhkan. jalan darahnya telah aku hentikan untuk sementara. Sebaiknya mereka aku sembunyikan. Ketika Kameswara akan memindahkan dua orang prajurit yang dilumpuhkannya itu, tiba-tiba... Siapa itu? Seorang prajurit melihat Kameswara dan segera mengejarnya. Seorang kawannya datang membantu dan segera ikut mengejar. Kameswara segera bersembunyi di sebuah tikungan halaman samping rumah. Dan ketika dua orang prajurit itu melintasinya, Kameswara segera menendangnya. Prajurit itu terjatuh dan prajurit yang di belakangnya pun ikut terjatuh karena kakinya tersangkut oleh prajurit kawannya yang sudah terjatuh lebih dulu. Kameswara segera menyergapnya dan kemudian menotok jalan darah kedua prajurit itu. Anak muda itu segera menyeret dua orang prajurit yang telah dibuatnya pingsan. Dan sesaat kemudian, melalui sebuah pintu yang dibuka dengan paksa, Kameswara telah memasuki sebuah ruangan. Dengan mengendap-endap, anak muda itu berjalan dari ruangan yang satu ke ruangan yang lainnya. Dan akhirnya, sampailah di dalam sebuah ruangan yang paling luas. Kameswara segera bersembunyi di sudut ruangan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki datang mendekat. Dan ketika melewati tempat persembunyian Kameswara, anak muda itu segera menyergapnya. Kalau kau ingin selamat dan kecantikanmu tetap terjaga, sekali lagi aku katakan diam. Aku tidak main-main. Jangan coba-coba melawan, karena wajahmu yang cantik dapat tergores oleh pisau kecilku ini. Kau mengerti? Kalau kau pintar, mengangguklah. Bagus. Sekarang ikuti perintahku. Tunjukkan aku di mana tempat peristirahatan Tumenggung Murti Wandawa. Ayah. Ayah tidak ada. Jangan bohong. Ingat. Kalau kau berbuat macam-macam, kulitmu yang halus itu harus tergores dan cacat sepanjang hidupmu. Aku tidak bohong. Aku berkata benar. Sekarang ayah sudah pergi. Ayahmu pergi kemana? Aku tidak tahu. Kalau begitu, pertemukan aku dengan ibumu. Ayo jalan. Dan ingat, jangan berbuat macam-macam. Baik. Nah, jalanlah. Sambil memegangi tangan gadis yang disandranya, Kameswara berlindung di balik tubuh gadis itu, melangkah menuju ruangan tempat peristirahatan ibu gadis itu. Tidak beberapa lama kemudian, tempat yang dituju sudah berada di mukanya. Ketuk pintu itu perlahan-lahan. Jangan sampai mengejutkan ibumu. Siapa? Jawab, biasa saja. Jangan mencurigakan. Aku, Bu. Warapalupi. Sebentar, ibu bukakan pintunya. Masuklah, Nduk. Baik, Bu. Jangan berteriak, Nyai. Jangan mengundang para prajurit datang ke sini. Kalau sampai itu terjadi, maka wajah putrimu yang cantik akan segera berlumuran darah. Ayo, duduk saja di balai itu. Dan jangan berbuat macam-macam. Wara, Palupi, kau apakan anakku? Aku tidak berbuat apa-apa kepadanya. Karena dia anak yang pintar dan penurut. Aku hanya ingin berkenalan kepada ayahnya. Akan tetapi kata anakmu, beliau tidak ada. Betulkah itu? Betul. Kang Mas Tumenggung sedang pergi. Bagus, Nyai Tumenggung. Sekarang katakan, di mana suamimu itu pergi? Cepat katakan. Aku tidak tahu. Kang Mas Tumenggung tidak mengatakan kemana ia pergi. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bertanya tentang sesuatu kepadamu, Nyai. aku tidak akan menusukkan pedang ini ke jantungmu. Nah, katakan Nyai, kenalkah Nyai dengan pedang ini? Oh, dari mana kau dapatkan pedang pusaka itu? Itu bukan urusanmu, Nyai. Cepat katakan. Cepat katakan, Nyai. Baik. Aku mengenal pedang seperti itu karena suamiku memilikinya juga. Bagus. Sekarang dengarlah baik-baik, Nyai. Aku datang kemari atas petunjuk seseorang. Aku sedang mencari orang yang berperilaku paling bejat di dunia ini. Seseorang yang telah melahirkan seorang anak manusia. Namun orang tua itu sama sekali tidak menunjukkan perilaku sebagaimana layaknya orang tua. Oh, anak muda. Siapakah kau sebenarnya? Namaku Kameswara. Anak muda. Apakah kau berasal dari perguruan Pesanggaran? Bagaimana Nyai tahu bahwa aku dari perguruan Pesanggaran? Dari pedangmu itu. Dari pedang pusaka ini? Iya. Aku memang dari perguruan Pesanggaran. Kalau begitu, kau anakku. Jangan sentuh aku. Kau anakku. Bagaimana Nyai bisa mengatakan aku anakmu? Aku ibumu, nak. Aku yang melahirkan kau ke dunia ini. Apa buktinya bahwa Nyai yang melahirkan aku? Periksalah dadamu. Di sebelah kiri dadamu ada sebuah tahi lalat sebesar jempol. Tahi lalat? Iya. Iya. Aku memang memilikinya. Anakku, Surya Medari. Tunggu, jangan sentuh aku. Anakku, mengapa kau panggil aku Surya Medari? Kau Surya Medari, anakku. Oh, anakku. Aku tidak punya seorang ibu. Aku lahir ke dunia ini seperti sebuah batu. Tidak. Akulah ibumu, nak. Akulah yang melahirkanmu. Kalau kau ibuku, mengapa aku tidak tinggal bersamamu? Mengapa aku kau terlantarkan? Mengapa? Mengapa? Bukan maksud ibu berbuat begitu, anakku. Semuanya adalah karena salah pengertian dari ayahmu. Pengertian dari ayahku? Siapakah ayahku? Siapa? Ayahmu adalah yang kau cari di rumah ini. Tumenggung Murti Wandawa. Ayahku? Tumenggung Murti Wandawa? Tidak. Aku tidak mau punya ayah Tumenggung Murti Wandawa. Bukan ayahku. Aku lahir bukan karena lantaran orang bejat itu. Tidak. Tidak. Tidak. Tumenggung, ada orang tak dikenal berani mengacaukan temenggungan ini. Nyai Tumenggung, apakah Nyai tidak apa-apa? Seisi ruangan itu terpanjat mendengar gedoran pintu yang sangat tiba-tiba. Mereka saling berpandangan. Kameswara segera mengambil sikap. It's radio. radio, the most versatile medium, and the most visual. Radio can picture anything. Oh.